Perjalanan kita tuh panjang, makanya Allah lipat gandakan pahala kita karena Allah tahu kalau nggak dilipat gandakan, sholat dapat pahala cuma satu rakaat satu pahala, empat rakaat empat pahala, nggak akan cukup. Jangankan di akhirat, di dunia juga nggak cukup. Menghapus dosa-dosa kita nggak cukup, makanya Allah lipat gandakan. Sedekah 700 kali lipat, sholat Lailatul Qadar 1000 bulan sholat di bulan yang lain. Kenapa Allah lipat gandakan? Karena perjalanan kita tuh akan panjang sekali dan itu benar-benar real seperti perjalanan di dunia. Semua kita akan ngalamin itu, gak ada pengecualian. Perjalanan ketika kita sendiri, tidak ada keluarga kita yang akan membantu kita. Perjalanan ketika matahari, seolah-olah jaraknya hanya sejengkal di atas kepala kita. Perjalanan ketika kita tidak tahu arah. Perjalanan ketika kita haus yang luar biasa, sangat-sangat haus. Pada saat itu amal-amal kita lah yang akan menjadi penolong kita. Datanglah amal kita dengan wujud seorang laki-laki yang sempurna. Dia mengatakan, ya fulan, akulah amal-amalmu. Kita mencium harumnya, laki-laki itu berarti amalnya baik. Fisiknya sempurna, wajahnya berseri-seri, tubuhnya harum, berarti amal kita itu baik. Kemudian amal kita pergi, ngapain? Dia mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolonglah Tuhan saya. Sayalah hasil dari kejerih payah dia di dunia. Amal kita itu kan makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permintaan amal kita. Tiba-tiba kita berada di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba kita kok jadi di depan Rasulullah, diangkat, diajak oleh malaikat, wahai fulan, sini, dikasih kendaraan, langsung dibawa berhadapan dengan Rasulullah SAW di sebuah telaga. Rasulullah memberikan minuman langsung dengan tangan beliau kepada kita. Bayangin, minum dari tangan Rasulullah SAW. Rasulullah mengambil air di dalam telaga, kita diberikan izin untuk minum. Lalu ketika kita minum air dari tangan Rasulullah itu, kita tidak akan haus lagi selama-lamanya. Modalnya apa? Amal soleh kita. Puasa kita yang mungkin haus, lapar, itu nanti akan jadi minuman kita di akhirat. Jalan lagi, walaupun haus tapi masih panas, maka amal kita berdoa lagi kepada Allah, ya Allah beri dia naungan. Akhirnya dikasih lagi naungan dari arasy Allah sehingga gak kepanasan. Jalan sampai dihisap. Ketika dihisap, amal kita juga yang akan memudahkan hisap kita. Terus sampai akhirnya kita masuk surga. Makanya bulan Ramadan ini bulan jalan bagi kita untuk mendapatkan kemenangan. Perjalanan kita bersusah-susah, haus, lapar, mungkin ngantuk karena lagi puasa dan seterusnya, gak bisa aktif seperti biasanya. Mau olahraga, olahraganya yang biasa-biasa aja, gak boleh ekstrim. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan ujian. Sehingga siapa yang lulus dalam ujian ini beramal soleh terus, insya Allah kemenangan itu akan dia dapatkan besok, lusa, atau nanti ketika sakarat, atau di dalam kubur, atau nanti di akhirat insya Allah. Mudah-mudahan semua kita nanti mendapatkan piala kemenangan Ramadan yang kata Allah, sesungguhnya amal anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa itu untukku, dan aku sendiri akan memberikan piala atau penghargaan untuk hambaku yang berpuasa. Mudah-mudahan lapar kita sekarang akan menjadi makanan nanti kita di surga. Mudah-mudahan haus kita sekarang akan menjadi sungai Al-Kausar nanti kita di Padang Mahsyar. Mudah-mudahan ngantuk kita sekarang akan menjadi kebugaran kita di Padang Mahsyar. Mudah-mudahan kesusahan kita di bulan Ramadan hari ini akan menjadi kemudahan di bulan-bulan lain ketika kita mendapatkan masalah.